bapak di sini. Timang, timang, anakku sayang, jangan menangis, bunda bernyanyi. Bila kelak engkau dewasa, sayangi saudara, sayangi sesama dengan cinta. Jujurlah lakumu, jujur ucapmu, menjalani hidup. Cantik jiwamu, cantik parasmu, Timah.